Tresnaku saya rembuyong yen kelingan esemu, kangenku ngelayong marang seliramu. Tak titip tembang rindu lewat sumilir angin dialu, merko atuh panggonmu aku mung bisa nyawang fotomu. Aku cinta sombo, iku ora sepiro dibanding kangenku sengning jaru dodo. Bingung kesaran rindu urut kerasa sintru yang sampai turun keturut nyambing seliramu mendampingi ketemu masih omong suaramu makin sak kecap bisa gawe marem atiku. Aku nung bisa ngetung omong kok bisa duduk urip sampai tumekane pati marang seliramu. Aku mau pisah ngetung ngomong kok bisa jatuh.